عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون الكرام رحمكم الله، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang dimana pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih melimpahkan kepada kita rahmat, karunia serta nikmatnya, sehingga dengannya kita masih bisa melangkahkan kaki kita keluar dari rumah kita untuk berada di majlisul ilm, untuk bisa menghadiri majlisul ilm, untuk berada di tempat terbaik yang ada di permukaan bumi ini. Maka sejatinya kita sebagai seorang hamba yang mengharapkan maghfirah, yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk senantiasa bersyukur karena Allah Azza wa Jalla masih gerakkan hati kita untuk mau menghadiri majlisul ilm. Dan ini merupakan nikmat yang besar yang patut kita syukuri. Nah, di antara bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmatnya, salah satunya kita manfaatkan tenaga, waktu yang Allah Azza wa Jalla berikan ini, kesehatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita untuk ketaatan dan ketakwaan kepadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada junjungan kita yang mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikarenakan jasa-jasa beliau lah kita bisa merasakan manisnya iman, kita bisa berada di atas agama yang lurus ini, agama yang diridai oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu agama Islam yang mulia ini, inna dina inda Allahil Islam. Ikhwan fiddin rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita, maka Ya Pak. Nah, kita akan memasuki apa yang dikatakan oleh al-muallif. Apa yang dibawakan oleh al-muallif atau kalam al-muallif Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang beliau menyatakan waqila ma 'azuma fuhshuhu, waqila ma 'azuma fuhshuhu. Baik, mari kali Raden Iqam. إخواني في الدين رحمكم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى. من المؤلف؟ الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. Dan nama beliau tidak asing di telinga kita. Beliau adalah seorang ulama besar. Bahkan masuk dalam jajaran kibarul ulama, yang murid-murid beliau tersebar di seluruh dunia. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, "Ma 'azuma fuhshuhu wa ma kana duna dzalika." Jadi fahisyah tersebut, fahisyah kata beliau rahimahullah taala, ada yang 'azuma fuhshuhu, yang besar kefahisyahannya ini. Menunjukkan beliau masih membahas mana yang berkaitan tentang al-fawahish tadi. Pada pembahasan kita sebelumnya masih terkait dengan firman Allah Azza wa Jalla, yang terdapat di dalam firman Allah Azza wa Jalla kata al-fawahish. Dan beliau menjelaskan kepada kita apa itu fahisyah ini. Beliau mengatakan ma'aduma fuhshuhu, ada yang fahisyah ini besar, wa ma kana duna dzalika, dan ada juga fahisyah tersebut kecil. Jadi beliau ingin mengatakan kepada kita, tidak semua fahisyah itu sama levelnya. Namun level fahisyah ini ada yang besar, ada yang kecil. Li'anna al-fawahisha laysat ala haddin sawa. Alasan beliau mengatakan hal tersebut dikarenakan fahisyah ini tidaklah sama levelnya. Sehingga beliau mengatakan, ada fahisyah yang besar, ada fahisyah yang kecil. Karena tidak semua fahisyah tersebut levelnya sama. Karena kita melakukan fahisyah yang kecil, kadang melakukan fahisyah yang besar. Tentu kita tidak inginkan ini, waliyatubillah. Ada orang melakukan fahisyah. Namun kita lihat lagi, apakah yang dilakukan adalah fahisyah yang besar sehingga akan ditegakkan baginya hak? Atau fahisyah yang ia lakukan adalah fahisyah yang kecil, cukup untuk takziriyah saja. Cukup hanya sekadar memberikan hukuman baginya, memberikan efek jerah baginya, tidak ditegakkan baginya had. Maka ini beliau mengatakan demikian dikarenakan apa? لأن الفواحش ليست على حد سواء. Karena fahisyah tersebut levelnya tidak sama. ولهذا جاء في الحديث. Oleh karenanya terdapat sebuah hadis yang Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Maukah kalian kukabarkan dosa yang paling besar? Bi akbaril kabair. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis tersebut bi akbaril kabair, dosa yang paling besar. Menunjukkan apa ya ikhwah? Tidak semua dosa ini levelnya sama. Ada dosa yang paling besar. Dan yang paling besar dari dosa adalah apa? Asyirku billah, mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Amun fokus kita pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bi akbaril kaba'ir, ini syahidnya. Dosa yang paling besar. Apa yang bisa kita pahami dari hadis tersebut? Menunjukkan ada dosa yang paling besar, dosa tersebut, ada dosa yang sedang-sedang, ada dosa yang kecil. Sehingga Ibnu Salih Al-Utsaimin tadi mengatakan kepada kita, ma'afu ma'fuhsyuhu wa makana duna dhalika, ada fahisha, ada dosa yang besar, dosa ini ada juga yang tidak demikian, atau ada juga dosa yang kecil. Dan dalilnya mana? Dasarnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kita berbicara syariat, tidak boleh kita berbicara dengan argumen kita. Ketika beliau memaparkan, oh dosa itu ada yang besar, ada yang kecil, pasti beliau memiliki dalil yang beliau akan bawakan. Maka dalil yang beliau bawakan adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir. Hadis yang sahih. Hadis yang sahih, muttafaqun alaih. Maukah kukabarkan kepada kalian dosa yang paling besar, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengatakan yang paling, maka pasti ada di bawahnya yang biasa-biasa, ada yang sedang, ada yang kecil. Nah, kemudian beliau mengatakan, wa hadza yadullu ala anna al-kaba'ir fiha akbar wa fiha ma duna dhalik. Dan ini menunjukkan bahwasannya kabair ada yang paling besar dan ada yang biasa-biasa. Ada yang paling besar dan ada yang tidak demikian. Ketika beliau mengatakan bahwa fahisyah tersebut ada yang besar, ada yang kecil. Dalilnya tadi telah jelas, ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir. Kemudian beliau menyimpulkan bahwa kaba'ir tersebut ada yang paling besar, ada yang tidak demikian. Padahal dia masuk dalam kategori dosa besar, yang pelakunya harus bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, baru Allah Azza wa Jalla akan ampuni. Dan masuk dalam kategori dosa, dosa besar. Zina dosa besar? Dosa besar. Zina dosa besar. Membunuh dosa besar? Membunuh dosa besar. Namun ada yang lebih besar dari membunuh dan berzina ini. Apa? Asyirku billah. Mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Maka Ibnu Salih Al-Taymi mengatakan, meskipun yang disebutkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah berkaitan tentang dosa-dosa besar, namun ada yang lebih besar dari dosa-dosa besar tersebut. Apa? Asyirku billah, ini yang paling besar. Syirik kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala macam bentuk kesyirikan, ini dosa besar. Syirik ini dosa, dosa besar. Baik. Kemudian beliau mengatakan, mengutip firman Allah Azza wa Jalla, qawluhu wa la taqtulun nafsa allati harramallahu illa bilhaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hadil qari. Nah, fadal. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. النفس التي حرم الله هي النفس المعصومة وهي نفس المسلم والذم والذم والذم والذم والذم والمعاهد والمستأمن كسر الميم. الحق ما أثبته الشرع والباطل ما نفاه الشرع. نعم حسبك بارك الله فيك. Baik. Kemudian al-muallif Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengutip firman Allah Azza wa Jalla, qawluhu wa la taqtulu an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq. Janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah Azza wa Jalla haramkan kecuali dengan hak. Kecuali dengan al-haqq. Al-haqq dijelaskan oleh beliau Ibnu Shalih Al-Utsaimin yaitu ma athbathahu asy-syar'. Kecuali dengan hak, maksudnya adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh syariat. Karena kita mengetahui ini hak, ini batil, timbangannya apa? Syariat. Ini hak, ini batil, timbangannya adalah syariat. Kemudian apa kata beliau rahimahullah ta'ala? An-nafsu allati haramallah. Yang dimaksudkan dengan an-nafsu allati haramallah di dalam ayat tersebut, hiya nafsul ma'sumah. yaitu jiwa yang suci. Jiwa yang tidak ada dosa, tidak ada kesalahan. Maksumah. Wahia nafsul muslim. Yang pertama adalah jiwa seorang muslim. Jiwa seorang muslim tidak boleh untuk dibunuh. Tidak boleh. Maka Allah Azza wa Jalla tegas mengancam seorang yang membunuh muslim yang ini. Wa mayyatul mu'minin. Membunuh orang yang beriman. Muta'amidan fajazauhu jahannama khalidan fiha. Wa ghadiballahu alaihi wa la'adahu wa a'adda lahu azaban. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka Allah Azza wa Jalla persiapkan tempatnya apa? Neraka Jahannam. Fajazahu Jahannam, balasannya adalah neraka Jahannam. Khalidan fiha, kekal di dalam neraka tersebut. Wa ghadiballahu alaih, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, dan Allah melaknatnya. Wa a'adda lahu adzaban alima, dan Allah persiapkan adab yang pedih baginya. Ini larangan yang tegas di dalam Al-Qur'an yang melarang kita untuk menumpahkan darah seorang muslim, seorang mukmin. Jangan kita cepat-cepat terpancing emosi sehingga membunuh saudara kita. Tidak boleh. Kita ingat negeri akhirat. Kita ingat bagaimana nanti kalau seandainya saya tumpahkan darah saudara saya, bagaimana saya nanti di akhirat keadaan saya. Sementara Allah Azza wa Jalla telah mengancam balasan bagi orang yang membunuh saudara seimannya, saudara mukminnya, adalah apa? Neraka Jahannam. Waliyadzubillah. Kemudian yang juga tidak boleh dibunuh sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Wa la taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqqi ini al-dhimmi." Yang dimaksudkan dengan al-dhimmi siapa? Kafir? Kafir dhimmi. Kafir dhimmi yang membayar jizyah kepada pemerintah muslim. Yang membayar jizyah kepada pemerintah muslim. Maka ini tidak boleh juga untuk ditumpahkan darahnya. Tidak boleh kita mengatakan mentang-mentang dia ini orang kafir, ah dia kan orang kafir, sudah tumpahkan darahnya. Enggak boleh. Ingat, dia adalah dhimmi, bukan harab, bukan kafir harbi yang harus diperangi. Ketika dia adalah dhimmi, maka tidak segampang itu kita menumpahkan darahnya, kecuali illa bil haq, kecuali dengan hak. Sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam syariat, misal ia membunuh, maka hukuman dalam syariat. Oleh karenanya, ikhwani fiddin, rahimakumullah, kita perhatikan tentang masalah darah ini. Masalah darah ini adalah masalah yang sangat-sangat fatal jika kita tumpahkan. Maka berhati-hati kita dalam masalah darah. Kemudian, beliau menyebutkan mal-mu'ahad, demikian juga kafir mu'ahad. Tidak boleh segampang seenak perut kita, kemudian kita tumpahkan darah, enggak boleh. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang jahil. Orang-orang yang mengatasnamakan diri mereka jihad, akan tetapi itu bukan bagian dari jihad. Tidak masuk dalam kategori jihad syar'i. Melakukan bunuh diri di sana-sini. Dengan alasan, oh ini kan orang kafir. Dia lupa, kafir di sini adalah kafir yang bagaimana? Harap atau tinggi atau mu'ahad? Dia lupa. Mereka hanya mematok, oh kafir, kalau sudah kafir pasti harbi sudah. Kali mereka tumpahkan darah orang-orang tersebut. Meskipun ingat, meskipun dia ini adalah kafir, selama dhimmi, mu'ahad, al-mustaqmin, maka tidak segampang itu kita menumpahkan darahnya, tidak boleh. Ada kriterianya, ada apa yang telah ditetapkan oleh syariat, illa bilhaq, kecuali dengan haknya. Kecuali dengan hak. Maka sangat disayangkan yang dilakukan oleh sebagian orang, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, yang mengatasnamakan diri mereka berjihad, tetapi sebenarnya itu bukan bagian dari jihad, akan tetapi itu bagian dari teror. Melakukan teror di sana sini, mengatasnamakan jihad, waliyadzubillah. Ada yang terbunuh, banyak dari kaum muslimin juga. Dan seandainya pun yang terbunuh di situ adalah orang-orang kafir, ingat, mereka ini bukan harbi, mereka adalah dhimmi, mu'ahad, atau yang ketiga al-musta'mid tadi. Terkait dengan mu'ahad ini, dalam sebuah hadis, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarih ra'ihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masirati 40 'aman." Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maka orang tersebut tidak akan mencium bau surga, enggak bisa mencium bau surga. Padahal bau surga ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa tercium dari jarak 40 tahun. Dan yang dibunuh siapa? Mu'ahad. Lantas bagaimana kalau yang dibunuh adalah orang muslim, mukmin? Maka hati-hati kita ya ikhwan. Darah ini mahal. Yang dibunuh mu'ahad saja diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ancaman yang besar. Man qatala mu'ahadan lam yarih ra'ihatal jannah. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maka tidak mencium bau surga nanti. Padahal bau surga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna rihaha tujadu masirata 40 aman. Padahal bau surga ini bisa tercium selama 40 tahun perjalanan. 40 tahun perjalanan sudah tercium bau surga. Bagaimana jika baunya saja kita tidak bisa menciumnya? Tentu kita tidak inginkan. Tentu kita semua menginginkan surganya Allah Azza wa Jalla. Oleh karena kita berhati-hati dalam masalah darah ini. Kemudian, wal musta'min, kata beliau, Ibnu Shalih Al-Utsaimin mengatakan wal musta'min, demikian juga kafir yang meminta aman. Al musta'min. Ada misalnya datang orang kafir yang sebelumnya memerangi orang muslim, kemudian meminta perlindungan, meminta keamanan kepada seorang muslim, maka ketika si muslim ini mengatakan, "Sudah kamu aman, saya yang menjamin keamananmu," maka enggak boleh untuk ditumpahkan darahnya. Meskipun sebelumnya dia memerang, meskipun, maka ini dinamakan statusnya sudah tidak lagi harbi, namun statusnya musta'min. Kafir musta'min. Tidak boleh kita tumpahkan darahnya, enggak boleh. Dan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang muttafaqun alaih. Ketika ada seorang kafir datang kepada Ummu Hani. Ummu Hani ini siapa? Ummu Hani ini sepupu atau misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam Abu Muthalib. Datang kepada Ummu Hani seorang laki-laki yang meminta keamanan kepada dia. Tolong berikan saya keamanan. Kafir. Tapi lagi, kafir. Kemudian apa kata Ummu Hani radhiyallahu ta'ala anha? Apa kata beliau? Ummu Hani mengatakan, "Saya berikan engkau keamanan." Sehingga setelah mendengar hal tersebut, Rasulullah SAW bersabda, "Qad ajarna man ajarti ya Ummu Hani." Sungguh kami telah memberikan keamanan bagi orang yang engkau berikan keamanan, wahai Ummu Hani. Padahal hanya seorang wanita, satu orang. Hanya Ummu Hani saja. Yang memberikan keamanan, ketika ia menjamin keamanan orang tersebut, maka sudah tidak boleh lagi untuk diganggu. Lantas bagaimana jika yang memberikan keamanan adalah negara? Yang memberikan keamanan adalah pemerintah. Boleh untuk diganggu, ya ikhwan? Tidak boleh. Boleh untuk tiba-tiba antum datang bawa parang kemudian tumpahkan darahnya? Enggak boleh. Haram. Enggak boleh. Karena berdasarkan dalil yang sahih, inilah agar kita harus dan harus berhati-hati di dalam masalah darah. Terhadap orang kafir saja yang dhimmi, mu'ahad dan al-musta'min, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berhati-hati dalam masalah darahnya. Lantas bagaimana terhadap sesama kaum muslimin, sesama orang mukmin? Kadang kita terpancing sedikit emosi, antum bawakan orang parah. Nah itu maksiat sudah. Maksiat apaan? Tak boleh ya ikhwan. Enggak boleh. Berbeda sedikit saja arah itu maksiat apaan? Tak boleh. Darah muslim itu mahal. Mahal darah muslim ini. Mu'min ini mahal darah ini. Hati-hati dalam masalah ini. Kemudian Ibnu Shalih Al-Utsaimin mengatakan wal haqqu ma athbathahu asy-syar'u. Dan yang dinamakan dengan al-haq di dalam firman Allah Azza wa Jalla illa bil haqqi, kecuali dengan yang hak, yaitu apa yang telah ditetapkan oleh syariat, apa yang ada di dalam syariat Islam ini. Wal batil, dan dinamakan batil ma nafahu asy-syar'u, sesuatu yang dinafikan oleh syariat. Maka apabila Nabi SAW melarang untuk membunuh kafir dhimmi, mu'ahad dan al-musta'min, maka di sini masuk kategori batil atau al-haq? Batil. Maka dia masuk dalam kategori batil. Terlebih lagi, melarang untuk membunuh seorang muslim atau mukmin batil. Batil apabila ada orang melakukan hal tersebut. Maka ini suatu kebatilan. Melukai yang lebih wajar. Siapa yang baca? Famin al-haqi. Nah, Fauzi. Al-haqi al-ladhi akbatahu al-shar'i. Al-shar'u. Shar'u fi qatl al-nafsi al-ma'asuma. Al-ma'asumati. Al-yuzani. Al-yazniya. Al-yazniya. Al-maqsani. Fayurjamu. Fayurjamu. Fayurjamu hatta yamuta. Au yaqtulu. نعم أو يخرج على الجماعة أو يقطع الطريق فإنه يقتل فإنه يقتل قال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم دم امرئ مسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأحدى ثلاث إلا بإهدى ثلاث النفس بالنفس النفس بالنفس النفس بالنفس والثيب والثيب الزاني والثيب الزاني والتارك لدينه والتارك لدينه والتارك لدينه المفارق للجماعة. نعم حسبك بارك الله فيك. Baik, ikhwani fiddin rahimakumullah. Selanjutnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, "Fa min al-haqq alladhi athbathahu asy-syar'u fi qatl an-nafs al-ma'sumati ay yazni al-muhsana fayurjam hatta yamut." Dan di antara bentuk hak illa bil haqq di dalam ayat tersebut yang diperbolehkan untuk membunuh di dalam syariat tersebut, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bilhaq." Kata beliau rahimahullah ta'ala apa? "Ma athbathu asy-syar'u fi qatli al-ma'sum fi qatli nafs al-ma'suma ay yazni al-muhsan." Apa yang ditetapkan oleh syariat yang diperbolehkan untuk membunuh jiwa yang tidak bersalah, yang tidak berdosa, yaitu ketika syariat memberikan hukuman had bagi orang yang berzina, yang orang ini statusnya muhsan. Zina muhsan. Orang yang telah menikah kemudian berzina. Maka hukumannya ada? Ada. Apa hukumannya? Hukumannya adalah dirajam. Dan sekali lagi, rajam ini sampai mati atau tidak? Sampai mati. Kalau kita perhatikan ini kuat. Rajam ini subhanallah ngeri. Tapi inilah syariat. Inilah syariat. Ada hikmah di balik itu. Ada hikmah di balik ditegakkannya syariat itu. Ketika ada orang yang berzina setelah ia menikah, namun tentu sekali lagi yang berhak menegakkan hak siapa? Pemerintah. Seperti di negara-negara yang ditegakkannya hukum syariat Islam seperti di Saudi Arabia, yang berhak adalah siapa? Pemerintah, tidak semua orang. Kemudian antum misalnya, oh ini si fulan sama fulan, fulan nah ini bersinah, sudah kita rajam barang-barang, enggak boleh. Yang berhak menegakkan siapa? Hukum, hakim, qadi. Ia memutuskan, ia yang berhak untuk menegakkan hal tersebut, karena nanti melewati pemeriksaan yang panjang. Kadang kita hanya mendengar desus-desus si fulan, fulanah berzina, tapi ternyata ia tidak melakukan hal tersebut. Kemudian kita rajam, kita yang dosa. Kita yang berdosa karena membunuh jiwa yang maksumah. Nah, oleh karenanya ketika sudah dibawa kerana ke qadi, hakim, pemerintah, maka dialah yang akan memutuskan dengan proses yang panjang, barulah ditegakkan baginya apa? Had bagi zina yang muhsan, yaitu dirajam sampai mati. Ini ngeri. Dirajamnya pun boleh bagi batu besar langsung dah. Dirajam pakai batu kecil. Jangan pakai batu yang besar, sebesar meja ini misalnya, langsung antum timpuk gitu kepalanya mati, enggak. Harus merasakan dulu bagaimana sakitnya dirajam. Maka sebagaimana ia merasakan bagaimana nikmatnya dia ketika berzina, begitu pula dia akan merasakan sakitnya ketika dirajam. Sebaliknya tentu kita tidak inginkan hal tersebut. Maka hati-hati dari hal ini. Hati-hati di dalam masalah yang sepele menurut kita namun besar di dalam syariat Islam. Oleh karena yang diperbolehkan kata beliau rahimahullah ta'ala adalah apa yang telah ditetapkan oleh syariat, yaitu berupa ditegakkannya hak bagi orang yang berzina muhsan. Orang yang berzina dan orang ini statusnya telah menikah. Sebagaimana kita dapatkan dalam sebuah hadis yang sahih. Ada seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengaku saya berzina ya Rasul. Saya telah berzina ya Rasulullah. Inni kuntu hubla min az-zina. Saya ini hamil dari hasil zina ya Rasul. Wanita ini berkata, tegakkan bagi saya had. Subhanallah. Rajam saya. Apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada wanita ini, la hatta tadhi, tidak sampai engkau melahirkan. Kemudian wanita ini pulang kembali lagi setelah melahirkan. Kembali meminta kepada Nabi SAW sambil bercerita, ya Rasulullah, saya ini dahulu wanita yang datang kepadamu meminta agar engkau tegakkan had bagi saya, tapi engkau memerintahkan saya untuk kembali ke rumah saya pulang sampai saya melahirkan. Sekarang saya sudah melahirkan ya Rasulullah. Tegakkan bagi saya had. Apa sabda Nabi SAW? La hatta taftimi. Tidak sampai engkau selesai menyapih anak tersebut 2 tahun. Setelah 2 tahun, mungkin kalau sudah 2 tahun kita kan sudah lupa ini. Karena kan lupa kan? Sudah 2 tahun, sudah lama ini kayaknya. Siapa sih yang datang ini? Datang lagi si wanita ini. Setelah menyelesaikan masa penyapihan terhadap anaknya 2 tahun, datang lagi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, saya dulu wanita yang datang kepada engkau, kemudian kau suruh saya pulang sampai saya melahirkan. Kemudian setelah saya melahirkan, saya datang lagi, engkau suruh lagi saya pulang sampai saya selesai menyusui. Sekarang saya selesai menyusui ya Rasulullah. Ini anak ini sudah selesai saya safi, selesai saya safi. Maka tegakkan bagi saya had. Hadnya apa ya ikhwan? Dirajam. Bukan hatnya yang antum dikasih makan, enggak, dirajam. Tapi bagaimana dasar keimanan yang kokoh dari seorang wanita ini? Tidak mungkin yang mempengaruhi wanita ini untuk mau dirajam kalau tidak dasar keimanan yang kokoh di dalam hati. Dia mengetahui dirinya ini seorang pendosa, seorang yang kina. Maka apa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil para sahabatnya, memerintahkan untuk ditegakkan bagi wanita ini had. Jadi tegakkan baginya had, dirajam, dilempar sampai darahnya muncul, sampai meninggal wanita tersebut. Kemudian ada seorang sahabat yang seakan ia mencela wanita ini, seakan meremehkan wanita tersebut. Kalau dalam bahasa kita apa istilahnya? Kalau bahasa kasihanah seperti itulah, atau syamatah dalam bahasa orang Arab. Makanya kamu jangan, itulah istilahnya, istilah mereka untuk mencelalah. Makanya jangan kasih tahu. Itu istilahnya untuk dengan bahasa yang akan mencela. Namun setelah mendengar hal tersebut, apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tusubuha, jangan kalian celah wanita tadi. Laqad tabat taubatan, sungguh ia telah bertaubat dengan benar-benar taubat. La qusimat ala ahli al-madinati la wasa'athu. Jikalau seandainya taubatnya wanita yang telah taubat ini dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah, maka cukup bagi Allah Azza wa Jalla untuk mengampuni mereka dengan taubat wanita ini. Bayangkan ini ya Yahwah. Maka ini diperbolehkan dalam syariat. Dan ini dilakukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menegakkan had. Ini hadnya. Ketika ada seorang wanita atau laki-laki berzina, ia telah menikah, maka hukuman syariat adalah apa? Dirajam. Nah, dan ini dari beliau rahimahullah ta'ala katakan, fayurjam hatta yamut, maka ia dirajam sampai mati. Au yaqtul mukafi'ahu au yukhraj ala jama'ati. Taib. Atau ia dibunuh. Nah, atau ada orang yang dikeluarkan dari jama'ah. Ada orang yang ia keluar atau yakhruj alal jamaah, ada orang yang keluar dari jamaah. Nah, ada orang yang keluar dari jamaah maksudnya apa? Murtad. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man badala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, maka hendaknya ia dibunuh. Maka bunuhlah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata beliau? Au yakhruj 'ala al-jama'ah, ia keluar dari jamaah. Au yaqtul mukafi'ahu, atau ia membunuh orang lain. Au yaqta' at-tariq, atau begal. Ini qati at-tariq. Ini dalam bahasa kita begal. Atau yang dilakukan adalah pembegalan misalnya. Maka sekali lagi yang berhak untuk menegakkan ini semua siapa? Hakim. Nah, orang yang keluar dari jamaah kaum muslimin murtad misalnya, yang berhak adalah hakim. Tidak boleh kita, oh ini sudah murtad, ini sudah setebas sebatang lehernya, enggak boleh. Yang berhak siapa? Hakim. Hakim pemerintah yang berhak menegakkan hal tersebut. Terutama kita dapatkan ini di pemerintah-pemerintah negara-negara muslim. Seperti di Saudi Arabia kita dapatkan penegakan syariat seperti ini. Adapun di negara kita, meskipun tidak secara penuh menerapkan hukum syariat tersebut, namun ingat, negara ini negara Islam. Negara ini tetap negara Islam. Bukan berarti tidak menerapkan hukum secara penuh berarti bukan negara Islam. Ustaz, tidak. Negara kita negara Islam. Karena suatu negara dikatakan ia wilayah, dikatakan ia adalah wilayah Muslim, wilayah Islam, ketika dikumandangkan azan di daerah tersebut. Dan alhamdulillah di negara kita 24 jam di waktu dikumandangkan azan, tidak pernah ada yang marah. Alhamdulillah, menunjukkan apa? Negara Islam. Dan di sana sini masya Allah bersautan suara azan kita dengar. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, apa kata beliau? Fa innahu yuqtal, maka ia dibunuh. Apa yang disebutkan tadi, maka ia dibunuh. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin. Tidaklah halal ditumpahkan darah seorang muslim kecuali di salah satu dari tiga sebab. La yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin. Tidak halal darah seorang muslim untuk ditumpahkan kecuali salah satu dari tiga sebab. Apa yang pertama? An-nafsi bin nafsi, ketika ia membunuh, maka balasannya adalah dikisas, dibunuh. Balasannya adalah dikisas. Allah Azza wa Jalla sebutkan tentang masalah kisas. Kutiba alaikumul kisas fil qatla. Kutiba alaikumul kisas fil qatla. Jelas. Kemudian, wa tayyib zani. Orang yang sudah menikah, tayyib. Tayyib, istilahkan apa ini tayyib? Orang yang sudah menikah. Nah, maka statusnya kalau sudah menikah ini Muhsan atau thayyib juga. Ketika sudah firaq dengan suaminya, sudah cerai dengan suaminya, maka dinamakan dengan thayyib. Perbedaan antara thayyib dengan armalah ada. Perbedaan ats-thayyib adalah berlaku secara umum, baik untuk laki-laki dan wanita. Maka ketika ia berzina, orang yang sudah menikah ini, maka hukumannya juga adalah dibunuh. Dengan cara apa? Dengan cara dirajam. Maka dia dirajam sampai mati. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan yang kedua, wa thayyibiz zani. Dan yang ketiga beliau sebutkan wa tariki li jinihi al-mufariqu lil jama'ah. Orang yang meninggalkan agamanya. Orang yang meninggalkan agamanya dan ia mufariqu lil jama'ah, terpisah dari jamaah kaum muslimin. Apa maksudnya? Orang yang keluar dari syariat Islam, orang yang keluar dari agama Islam yang mulia ini. Orang yang keluar dari agama Islam ini, balasannya apa? Al-Qatar. Maka dia dibunuh jika sudah tidak mau lagi dinegosiasi untuk kembali kepada agama Islam. Namun, sekali lagi yang berhak melakukan ini, sekali lagi yang berhak siapa? Pemerintah, bukan kita. Tidak boleh setiap orang datang, saya ingin bunuh dia karena sudah keluar dari agama Islam. Misalnya, enggak boleh. Antum kalau lakukan hal tersebut, batil yang antum lakukan. Apabila batil yang kita lakukan, terancam enggak dengan ayat-ayat ancaman dan hadis-hadis ancaman? Terancam. Ancam dengan firman Allah, siapa yang membunuh jiwa yang wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq. Siapa yang membunuh tersebut, maka ini hukumnya haram. Jiwa diharamkan oleh Allah SWT karena disitulah ramah. Jangan membunuh jiwa yang haram untuk dibunuh, yang Allah Azza wa Jalla haramkan, kecuali dengan hak. Dan di antara bentuk yang hak adalah ada proses kita berikan nanti pemerintah yang melakukan hal tersebut, karena ini ketetapan di dalam syariat. Baik, kemudian ikhwani fiddin rahimakumullah, setelah kita mengetahui bahwa yang dimaksudkan dengan al-fawahish tadi adalah tidak sama levelnya, bahkan dosa besar pun tidak sama levelnya. Ada yang paling besar, ada yang sedang, ada yang besar. Karena kita baru bicara tentang dosa besar, maka tidak ada lagi yang kecil. Kalau kita berbicara dosa besar, ada yang paling besar, ada yang sedang, ada yang besar. Yang paling besar asyirku billah. Kemudian yang kedua adalah apa? Naam, al-qatl, membunuh jiwa. Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah SWT untuk dibunuh. Nah, maka hati-hati kita dalam masalah ini ya ikhwan. Kemudian Ibnu Shalih Utsaimin mengatakan wa qala hunaka. Nah, siapa? Silakan. Nah. Wa qala hunaka wa la taqtulu at-tafsa al-nafsa an-nafsa allati harramallahu ila illa bil haqqi wa qala qablaha wa la taqtulu auladakum fi kuna fayakunu an-nahyi an qatlil awladi mukarraran marratan bidzikril khusus bidzikril khusus wa marratan bidzikril umum. Baik, hasbuka barakallah. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin mengatakan wa qala hunaka. Allah Subhanahu berfirman di dalam ayat wa la taqtulun nafsa allati haramallahu illa bil haqqi, dan janganlah membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla kecuali dengan hak. Wa qala qablaha, dan sebelumnya Allah Azza wa Jalla berfirman wa la taqtulu auladakum, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian. Apa kata kata beliau Ibnu Shalih Al-Utsaimin mengatakan fayakunun nahyu an qatril auladi mukarraran marrataini, maka larangan untuk membunuh anak terulang sebanyak dua kali di dalam Al-Qur'an. Terulang sebanyak dua kali ini terulang. Marratan bi dzikril khusus, sekali dengan menyebutkan larangan tersebut bersifat khusus, dengan yang bersifat khusus, wa marratan bi dzikril umum, dan sesekali disebutkan dengan bentuk umum. Sesekali dengan bentuk khusus dan sesekali dengan bentuk umum. Oleh karenanya, maksud beliau rahimahullah taala menyandingkan dua ayat ini, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq, dengan wala taqtulu auladakum, maka ini sama-sama haram hukumnya untuk membunuh jiwa. Tidak hanya anak yang diharamkan untuk dibunuh, tapi jiwa-jiwa yang diharamkan oleh Allah azza wa jalla untuk ditumpahkan juga haram hukumnya untuk dibunuh. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semua. Mungkin sebelum kita akhiri, ada pertanyaan dari antum, kita berikan beberapa menit untuk bertanya. Nah, yang Ustaz yang kafir mu'ahad ini, nah, di mana maksudnya kafir mu'ahad? Baik, kafir mu'ahad maksudnya adalah kafir mu'ahad, ya ini kafir yang ada perjanjian dengan pemerintah kaum muslimin. Pemerintah kaum muslimin. Misalnya ada orang kafir mau masuk ke Indonesia, dia sebelumnya ada perjanjian, ada perjanjian berupa visa kah, paspor kah, bahkan di imigrasi di situ sudah diberikan stempel baru mereka boleh masuk ke negara kita. Kalau sudah dapatkan stempel boleh masuk ke negara kita, maka baru mereka masuk. Maka ini dinamakan dengan kafir mu'ahad. Ada perjanjian di situ, perjanjian yang terikat dengan pemerintah kaum muslimin dengan mereka. Maka jika ada perjanjian semacam ini, tidak boleh untuk sembarangan ditumpahkan darahnya. Karena tegas Nabi SAW dalam hadisnya menyebutkan apa tadi? Man qatala mu'ahadan lam yari ra'ihatan jannah wa inna rihaha tujadu masi'ata arba'ina amma. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maka tidak mencium bau surga nanti. Sesungguhnya bau surga tersebut tercium dalam apa? Waktu 40 tahun perjalanan. 40 tahun perjalanan bau surga sudah tercium. Belum antum jalan, antum butuh waktu 40 tahun perjalanan baru mencapai surga, bau surga sudah tercium. Bau surga sudah tercium. Lantas bagaimana kalau seandainya kita diharamkan dari mencium bau surga, waliyahudzubillah? Tentu kita tidak ingin, ya ikhwan. Tentu kita tidak ingin. Mencium baunya saja kita diharamkan, apalagi untuk memasukinya, kita enggak mau seperti ini. Yang kita inginkan apa? Kita bisa mencium bau surga, terlebih lagi memasuki surga tersebut. Mencium bau surga ini saja sudah kenikmatan yang luar biasa, ya ikhwan. Ditambah dengan masuknya kita ke dalam surga, nikmat di atas nikmat. Wallahu ta'ala a'la wa a'la bis-shawab. Nah. Nah, jauh dari isah itu apakah sama? Baik. Bagaimana dengan orang berzina yang statusnya menikah? Apakah baik berlaku untuk yang sudah pisah juga, atau bahasa kita apa? Janda. Janda baik, janda untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan apa namanya? Janda juga ya. Untuk laki-laki apa namanya? Duda ya, puan. Untuk laki-laki namanya duda, untuk perempuan namanya janda. Nah, berlaku. Karena dia sudah menikah muhsan. Maka Nabi SAW sebutkan dengan istilah at-tayyib. Wa at-tayyib bizzat Zani. Apa makna thayyib dalam bahasa Arab? Bahasa Indonesia? Thayyib apa? Janda. Baik berlaku untuk janda bagi wanita atau duda untuk laki-laki. Yang penting dia sudah menikah sebelumnya. Dia sudah menempuh jalan yang halal. Bukankah ketika ia ingin berzina sama yang ia rasakan afwan ketika menikah dengan jalan yang halal dengan yang haram ini sama? Sama. Lantas kenapa dia pilih yang haram kalau sudah ada yang halal? Allah sudah halalkan itu. Kenapa harus pilih yang haram? Kan dia sudah dapatkan yang halal, sahib. Dia sudah dapatkan yang halal dengan jalan menikah. Dan sudah mendapatkan, merasakan yang halal tersebut. Maka ketika ia melakukan zina ini, ketika melakukan zina, maka balasannya dalam syariat Islam dirajam sampai mati. Meskipun dia berstatus masih punya istri atau masih punya suami ataupun tidak, atau sudah janda maupun duda, ketika berzina dirajam. Maka kita dapatkan tilawah yang disebutkan di dalam berkaitan dengan hukum ini, atau disebut dalam bab An-Nasi wal Mansukh, yang dalilnya ini, yang nasnya dihapuskan namun hukumnya tetap. Apa dalilnya? Asy-syaikh wa syaikhah idza zanaya farjumuhuma. Asy-syaikh dan syaikhah, laki-laki yang tua yang sudah menikah maupun wanita yang tua yang sudah menikah, apabila mereka berdua berzina, maka rajamlah kedua-duanya. Ini dasar hukumnya. Ini dasar hukumnya. Maka ikhwan fiddin rahimakumullah, baik dia sudah menikah masih ada hubungan suami istri kah, atau dia sudah janda dan duda ketika berzina, yang penting sudah sebelumnya menikah. Ini syaratnya. Sudah sebelumnya menikah, maka dia dirajam. Berbeda anak muda. Kalau anak muda, masya Allah, lebih ringan dia. Tapi jangan coba-coba hukumannya. Jangan coba-coba. Apa? Antum dicambuk berapa kali? Fajridu huma mi'ata janda. 100 kali. Fajridu kulla wahidin min huma mi'ata janda. Cambuk keduanya masing-masing 100 kali cambukan. Bagi yang belum menikah, masih muda. Tapi yang sudah-sudah menikah ini jangan coba-coba antum. Dengan coba-coba untuk pilih jalan yang halal, yang haram ini afwan. Untuk pilih jalan yang haram, mending jalan yang halal. Kalau antum misalnya tidak cukup, misalnya satu, ya mending antum nikah lagi. Nah, daripada cari jalan yang haram, ada balasannya nanti. Syariat ini berat. Balasan dalam syariat ambil rajam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Baik. Kalau yang di Aceh itu hukum sesuai syariat ya, yang ada dicambuk, ada yang, karena Aceh kan salah satu daerah khusus otonomi yang menerapkan syariat Islam. Karena ada yang pernah nonton juga itu dicambuk dia. Nah, wallahu ta'ala a'lam ya. Kalau yang di sana saya kurang mengetahui secara mendetailnya. Namun yang saya ketahui, mereka mencoba untuk menerapkan syariat dan diberikan oleh pemerintah ya otonomi daerah khusus. Mereka khusus diberikan keistimewaan oleh pemerintah untuk menegakkan itu. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Baik. Jika tidak ada pertanyaan, maka kita akhiri pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi